Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap jamaah. Ya, itu maksudnya. Semoga selalu senantiasa diberkahi Allah. Mohon maaf saya terlambat karena tadi macetnya luar biasa, hujan dari acara berikutnya. Tadi kita di Tangerang belakang bandara. Dan hari ini sebenarnya kondisi saya sangat-sangat tidak sehat. Dari tadi pagi menggigil, hampir saja jadwal hari ini diwakilkan. Tapi tadi saya berusaha untuk dilawan. Mudah-mudahan ketemu wajah-wajah orang-orang yang soleh ini memberi semangat dan kekuatan. Amin. Baik, hari ini sampai jam berapa? Jam 6. Hari ini izinkan saya sedikit memberitahukan tentang buku yang saya tulis. Sudah pernah ada buku ini? Sebelum saya menjelaskan buku yang saya tulis, yang pertama yang ingin saya ingatkan adalah terkhusus diri saya. Hidup itu jangan hanya mencari ilmu dari yang tersurat, tapi malas menggali ilmu dari apa-apa yang tersirat. Karena tidak sedikit ilmu itu Allah hadirkan buat hambanya, justru tumbuh dan hadir dari apa yang tersirat yang ada di sekitar kita. Kejadian apapun di dunia ini, sebenarnya ada ilmu tersirat dari Allah untuk kita. Baik yang terjadi pada diri kita, teman kerja kita, tetangga kita, bahkan apapun kejadian itu ilmu tersirat dari Allah untuk kita. Orang Arab pernah mengajarkan, man kasuro i'tibaruhu khalla itharuhu. Siapa orang yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian apapun yang ada di sekitarnya, maka dijamin sedikit kegagalan dalam hidupnya. Pertanyaannya, kenapa kita selalu gagal? Karena kita malas belajar dari kejadian orang-orang sebelum kita yang lebih dulu merasakan apa yang sebelum kita rasakan. Maka benar kata orang Barat, experience is the best teacher. Do you understand? Saya tidak paham sebenarnya. Ternyata pengalaman itu adalah guru terbaik bagi kehidupan. Saya dapat ilmu tersirat yang luar biasa dari Allah. Satu tamparan halus dari Allah untuk saya. Yang gara-gara kejadian itu, saya sampai menulis buku. Jujur, saya termasuk orang yang tidak bisa bahasa tulisan. Manusia itu Allah ciptakan macam-macam kelebihan. Ada yang bisa bahasa lisan, belum tentu menguasai bahasa tulisan. Ada yang bisa nulis tapi gak bisa ngomong. Ada yang gak bisa ngomong, gak bisa nulis, gak bisa apa-apa, ternyata buta. Ada yang bisa ceramah tapi gak bisa ngajar. Nah, saya termasuk orang yang kalau ceramah, saya malas mengkonsep, maunya direct. Lihat audio, kadang-kadang dapat ide. Kadang-kadang yang saya tulis justru tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya paling dari tahun 2005 ditawarkan, Ustaz, I don't nulis. Bukan tidak menulis, saya orang yang tidak bisa nulis. Subhanallah, berangkat dari kisah ini, sekarang akhirnya menulis dalam waktu yang sangat cepat. Dikit-dikit ada kejadian nulis, dikit-dikit nulis. Sekarang sudah ada 3 buku. Dan yang paling bestseller itu adalah buku yang pertama. Saya menulis buku yang pertama ini 3 tahun setengah. Nulisnya sampai nangis-nangis. Dan saya jamin kalau baca bukunya pasti akan membuat Anda menangis. Kemarin ada polisi pangkat tinggi, selesai baca buku ini, besok dia telepon saya, dia testimoni, dia nangis-nangis, Pak. Sebelum kejadian polisi, ada preman, tato di mana-mana, rambutnya panjang, muka serem, dengar ceramah saya panggil. Saya kasih buku itu, baru dipegang, belum dibaca, udah nangis. Saya tanya abang, kenapa abang nangis? Ternyata dia nangis karena gak bisa baca. Berawal dari sebuah perjalanan dakwah, saya diundang di sebuah kota kecil, namanya Muara Tebu. Muara Tebu itu mas, kota yang kecil, 5 jam naik mobil dari kota Jambi. Naik mobil aja 5 jam, gak tau kalau naik beca. Begitu saya nyampe ke kota itu, saya meneteskan air mata ketika melihat ada kejadian yang sedang heboh di sana. Ada seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, sementara ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Hampir mirip dengan kejadian yang pernah heboh di TV, seorang anak laki-laki memutilasi tubuh ibu kandungnya lalu dibuang. Lalu pernah juga ada di TV heboh seorang anak perempuan melaporkan ibunya yang sudah tua renta ke kantor polisi hanya karena perkara sepele mas. Ibunya memotong satu pohon di depan rumah anaknya. Ibunya disidang lalu dipenjara. Bukankah dari rentetan cerita-cerita ini mengingatkan kita dengan apa yang pernah disampaikan Rasul? Jangan-jangan ini kiamat sudah dekat. Karena kata Rasul, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, akan lahir anak-anak menjadi majikan bagi ayah ibunya. Singkat cerita, tidak sedikit anak durhaka dengan orang tuanya. Bencana yang sering mendatangi Indonesia, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, tsunami, semuanya. Jangan-jangan ini dampak karena ada anak durhaka di negeri ini. Maaf, saya sekedar ingin menarik ke belakang. Di zaman Nabi Nuh itu pernah terjadi banjir besar. Kenal Nabi Nuh? Di mana kenal? Kalau Nabi kenal Nabi Nuh berarti neng golongan makhluk purbakala. Adalah Nabi Allah Nuh. Ketika Allah murka dengan apa yang terjadi di zamannya, lalu Allah hadirkan bencana besar. Apa bencananya? Banjir besar, banjir yang terbesar di dunia, dan tidak akan pernah ada banjir yang bisa mengalahkan banjir Nabi Nuh. Tidak ada. Itu konon satu dunia ini tenggelam, Pak. Satu dunia tenggelam. Kalau yang banjir kemarin di Jakarta itu masih hal yang biasa. Betul enggak? Itu kiriman dari Bogor. Orang Bogor baik-baik loh. Banjir itu dibagi rata. Saya tinggal di Kramajati, Jakarta Timur, Pak. Namanya komplek BHP. Komplek yang dibangun keluarga Cendana. BHP. B itu bumi, H itu harapan, P itu permai. Karena sering langganan banjir, saya plesetin istilahnya. BHP artinya banjir hampir pasti. Rumah saya tenggelam sudah lewat lucu, Pak. Tinggal di Jakarta itu gak tenang loh. Walaupun cerah, panas, dengan bawah hujan, tidur kita gak nyenyak, betul gak? Saya pernah mau tidur jam 12 malam, saya dikagetkan ketika dapat SMS dari teman saya orang Bogor, ngasih tahu kalau Bogor sedang hujan. SMS-nya begini, Ustadz Al-Habsyi, waspada. Waspadalah. Jangan tidur terlalu nyenyak malam ini. Karena sebentar lagi air kiriman dari Bogor akan nyampe ke Jakarta hitungan beberapa jam saja. Saya lihat dengan mata sendiri airnya sudah nyampe Tol Jagorawi. Saya sempat membaca ada tulisan di mobil tangki, air isi ulang dan masalah Bogor. Ternyata air isi ulang. Banjir Nabi Nuh itu banjir yang terbesar di dunia. Satu dunia tenggelam. Tidak ada yang selamat dari azab Allah ini kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu digelar sebagai Abal Bashar Thani, bapak manusia kedua setelah Adam. Kenapa? Karena tidak ada lagi manusia yang selamat kecuali yang ikut Nabi Nuh. Pertanyaannya adalah, kok sampai sedahsyat itu loh Allah marah dengan umat Nabi Nuh sampai dikirimkan banjir besar? Apa kesalahan yang pernah terjadi di zaman itu? Ada yang menjawab, Ustaz, karena umat Nabi Nuh umat yang bangkang. Oh, kurang tepat. Kalau umat Nabi yang bangkang, Nabi-Nabi yang lain umatnya bangkang-bangkang juga. Tapi kok adatnya tidak sedahsyat seperti umat Nabi Nuh? Tahu tidak kenapa Allah sampai marah seperti itu? Lalu dihadirkan adat yang mengerikan. Bukan karena faktor umat Nabi Nuh yang bangkang. Bukan. Tapi ada faktor lain yang lebih dahsyat. Apa faktor itu? Mau tahu? Jangan kemana-mana selain satu itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Tidak bisa, apakah mungkin bisa masuk ke dalamnya? Mimpi kalian. Maka pulang dari kota Jambi, di atas pesawat saya gak bisa tidur. Saya coret-coret, saya hina diri saya. Saya kata-katain kebodohan masa lalu saya. Bodoh saya. Kenapa kita sering mencari syurga di luar lupa dengan yang di dalam? Saya coret-coret, ketemulah sebuah nama cantik yang berujung menjadi sebuah buku yang indah. Judulnya apa? A S D R. A S D R. Ada syurga di rumahmu. Siapa syurga kita di rumah? Ayah ibu kita, Mas. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kakinya. Lalu kenapa kita melupakan yang di rumah? Lalu sibuk mengejar yang di luar? Di antara kebodohan kita ini, sama orang lain bisa bilang siap komandan, laksanakan, beres bos. Sama orang tua selalu ada kata-kata pembangkangan, entar. Saya punya teman sedang duduk bersama saya, tiba-tiba handphone yang berdering. Rupanya ibunya dari kampung nelpon dia bilang begini, nah kamu pulang dulu dong sebentar ke kampung, Umi kangen sama kamu, nak. Kangen, pengen meluk kamu, pengen makan bareng kamu, nak. Jawaban anak ini apa? Nih, tadi sibuk meeting, ntar deh, seminggu depan deh. Ternyata malam harinya ibunya dipanggil menghadap Allah. Dan itu rupanya suara terakhir yang Allah sampaikan kepada. Dan sekarang teman saya itu setiap kali dengar handphone berdering histeris menangis kayak orang gila. Menyesali apa yang pernah dia lakukan, lebih mementingkan urusan syurga-syurgaan dunia, melepaskan syurga sebenarnya. Lebih mementingkan orang lain kelima orang tua. Maka saya mau titip pesan, kalau untuk orang tua, kalau memang bisa dilakukan saat ini, jangan ada kata besok. Karena belum tentu besok kau bisa membahagiakan ayah ibumu. Istighfar. Kalau kita lebih sering mementingkan orang lain ketimbang orang tua, berarti kita bodoh, sibuk mengejar syurga yang jauh lupa dengan yang dekat. Maaf saudaraku, setiap malam saya suka merenung begini. Mungkin enggak Allah kabulkan doa kita ketika siang malam kita mengangkat tangan lalu berkata kepada Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Sementara kita sendiri belum soleh, belum soleha buat orang tua kita. Kepengen anak lebih baik dari kita, mimpi kita dulu yang lebih soleh. Betul gak? Yang kedua, mungkin gak Allah kasih ridhonya kepada kita, sementara ridho orang tua yang merupakan cabang ridhonya Allah di dunia, yang ada di lisannya sampai dia tutup mata, belum pernah sampai ke telinga kita. Padahal nanti kita yang menjamin ridhonya Allah ada pada saat orang tua itu kepada aku. Maka tolong diingat ketika orang tua berkata, nak, aku ribo kepadamu, nak. Langit itu terbuka, aras berkonjak. Malaikat mengaminkan doa kita. Allah mengabulkan semua keinginan kita. Maka saya coba menarik kesimpulan, kunci sukses dari Allah untuk kita, dunia akhirat, Allah titipkan di lisan ayat ibu kita. Kalau kita bisa mendapatkan ridho dari lisannya, maka apa yang kita minta Allah pasti kabulkan. Maka istighfar. Kalau kita lebih sering minta doa sama orang lain, tapi tidak pernah minta doa sama orang tua sendiri. Padahal orang tua itu kata Nabi, doa pun walid liwaladihi kaduatin Nabi li ummatihi. Doa orang tua untuk anak bagaikan doa Nabi bagi umatnya. Maka saya agak nakal menyampaikan, di rumahmu ada Nabi. Tanda sedih. Siapa Nabimu? Ayah ibumu. Ketika kau mendapatkan doa dari mereka, maka seolah-olah kau sedang mendapatkan doa dari para Nabi-Nabi. Ingat, kita itu sering minta doa sama orang, tapi kau enggak pernah minta doa dari orang tua kita sendiri. Berarti kita salah, sibuk mencari yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beliau. Alhamdulillah bang. Buku ini per hari ini sudah terjual 120.000 buku. Tolong digarisbawahi, tidak menggunakan jaringan toko buku yang terbesar di Indonesia. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Awalnya saya taruh buku ini di tempat mereka, saya kasih share gede, Tapi satu saat ketika saya sedang tabligh akbar di satu daerah lain, saya iseng main di cabang tokonya di sana. Saya malu sama Allah. Apa malunya? Ketika saya masuk ke sana, kok buku Islam nasibnya di rak paling belakang. Buku mereka tempat yang sangat strategis. Sebanyak apa penjualan dari buku mereka ketimbang buku kita? Dan selalu sebelum ada buku kita, ada novel, ada komik yang menjadi penghalang anak-anak muda untuk sampai ke rak kita. Dari situ saya bilang ke staff saya, keluarkan semua buku saya, tantangin pihak mereka, sedahsyat apa penjualan mereka setiap bulan. Jaringan mereka yang katanya seluruh Indonesia atau jaringan kita, rahmatan lil alamin yang Allah siapkan di mana-mana. Saya hanya jualin di majelis pengajian, di tabligh akbar, di mana-mana, sehari kadang-kadang 1,000 buku, 10 hari sudah 10,000, berarti bestseller sudah pak. Bestseller kan 10,000 cuma. Ini 120,000 pak tanpa jaringan mereka. Sekarang mereka kewalahan. Permintaan ke toko mereka kencang, sementara mereka tidak punya stok. Kemarin pimpinannya ketemu dengan saya, Ustaz tolong dong masukin lagi ke tempat kita. Maaf, saya sudah laku. Tidak perlu. Nanti nama Ustaz tidak dikenal. Ah, saya bukan jadi nama bikin buku, jadi aman. Nah, kalau nama, saya sudah punya nama sejak lahir. Ini dong, saya sudah punya nama, kenapa mencari nama lagi? Iya, dan karena bestseller, terjual 100,000 buku lebih, buku ini saya angkat menjadi film layar lebar religi pertama saya. Insya Allah filmnya tayang tepat di hari Ibu bulan Desember tahun ini, dan saya hadiahkan buku ini dan buku film untuk orang tua saya tercinta. Ada yang tertarik ingin ikut main di film saya? Mau? Kemarin sutradaranya ngasih tahu saya, bang, masih butuh pemain-pemain tambahan. Saya tanya, jadi apa? Jenazah. Ada latihan hitung-hitung latihan lagi pun lah. Kostumnya kayak kapan putih, bukannya bakal tutupin, jadi gak bakal terkenal. Ini lagi, satu lagi, di antara kekurangan kita. Kok urusan dunia kita selalu berani mencoba ya? Tapi kenapa urusan akhirat selalu ada tanda takut? Pada akhirat itu sebenarnya kampung kita yang sebenarnya. Kalau dunia ini hanya perlintasan, akhirat itu setempat yang sebenarnya. Kalau kendaraan akhirat, kok kita takut ya? Ngeliat aja takut. Tapi betul kendaraan dunia, mungkin apapun yang pameran di mall, selalu kayak test drive. Lihat kendaraan dunia itu yang ditonjolkan selalu kemewahan pak, ujung-ujungnya selalu gak hati-hati kesombongan kayak racing, kenal pot gede, jok kulit, klakson gede, spion mewah. Suami istri jalan di mall, lihat kendaraan dunia selalu berkata, pak, test drive yuk. Sampai detik ini saya belum pernah melihat suami istri jalan, lihat keranda. Lalu istrinya berkata, pak, kita test drive. Suaminya akan berkata, mama jangan gila dong. Kenapa urusan akhirat gak berani ya? Kita terlalu alergi dengan bau-bau akhirat. Coba lihat yang namanya kendaraan akhirat. Lambangnya kesederhanaan. Kalau gak dari kayu aluminium. Sampai detik ini saya gak pernah ketemu keranda pakai knalpot. Elektrisi. Jok kulit gak ada mana. Betul. Sempit tempatnya. Kalau seseorang sudah ditakdirkan masuk ke dalamnya. Kemudian ditutup dengan besi yang sederhana, nggak ada kulit, dilapisi dengan kain, ada kain di atasnya, ditambah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahu artinya? Dalam gaya kemarin ada preman, diajak gurunya mampir ke rumah tetangga yang meninggal, gurunya nanya, ini kalimat apa? Ayo ingat pelajaran kemarin. Kata preman, nah guru, masa guru aja gak tahu, bukan gak tahu, ngetes. Ini kalimat apa? Kata preman, ini innalillah wa inna ilaihi rajiun. Iya, kalimat apa? Ini peringatan bagi kita yang masih hidup. Hebat. Namanya kalimat apa? Istirja. Mantap. Artinya udah jelas kalau di atas keranda itu artinya yang tidak berkepentingan dengan masuk. Namanya tetap menyesatkan. Baik, Mohon doanya nanti, doakan biar filmnya bisa sukses. Ada cerita di rumahmu, soundtracknya sudah selesai. Yang akan menyanyikan lagunya ada dua orang, kalau enggak Fatih, Rosa. Pemainnya juga sudah ada saya pilih beberapa orang, dan saya akan terjun langsung biar filmnya bisa meledak. Menarik nanti kalau lihat filmnya. Saya intinya menulis buku ini, saya sedang mengingat kebodohan saya terlebih dahulu. Apa saja kebodohan kita? Yang pertama, saya diundang ceramah di daerah Kalimantan oleh seorang pengusaha kaya raya di sana. Saking kayanya, penghasilan dia tiap bulan 60 miliar. Apa usahanya? Punya batu bara. Bayangkan, saudaraku, baru punya batu bara saja sudah sekaya begitu, belum punya batu nisan. Tiap tahun bang, saking kayanya, dia memberangkati orang umroh gratis ratusan. Pergi umroh tiap bulan punya waktu. Pergi haji tiap tahun ada kesempatan. Pergi hajinya paket paling mahal, haji plus plus, berangkatnya belakangan, pulangnya duluan, itu paling mahal. Jadi kalau ada paket yang berangkatnya belakangan, pulang duluan, itu paling mahal. Namanya saya singkat, haji teladan. Teladan pulang duluan. Saya tanya dia, bang, apa tujuan abang bikin ini semua? Dengan santai dia berkata, saya ingin masuk surga. Oh, hebat abangnya. Surga yang jauh didatangi, yang dekat gak pernah punya waktu dikunjungi. Dia bingung balik bertanya, siapa surga yang dekat ini? Ayah ibumu, bang. Ayah ibumu. Dia menangis di pundak saya. Lalu dia berkata, kok Ustaz tahu saya gak pernah datangi orang tua saya? Kok antum tahu saya gak pernah mengurusi orang tua saya? Maaf, bang, maaf. Siapa yang bisa jamin kalau ada orang berangkat haji pasti mabrur? Siapa yang bisa memastikan ketika ada orang pergi umroh pasti makbulah, diterima Allah, belum jaminan. Lalu kenapa engkau menyia-nyiakan janji Nabi dalam sabdanya, mamin waladin barrin yang duru ila walidayhi nadhra rahmah illa kataballah bikulli nadhra hajatan mabrurah. Kata Nabi, kalau ada seorang anak memandang wajah ibu dan ayahnya satu kali saja dengan pandangan cinta, sayang, kehormatan, maka satu kali pandangan itu dikasih pahala bagikan haji yang mabrur di sisi Allah. Murah meriah mas, gak pakai duit, gak perlu waiting list lama, ada dalam rumah, dekat dengan kita. Kita sia-siakan begitu saja, sibuk dari yang jauh, yang belum tentu kita bisa dapatkan. Giliran di rumah orang tua dipandang, dipelototi, dengan wajah yang sinis, penuh dengan kebencian. Maaf, zaman sekarang ini zaman krisis loh. Anak-anak zaman dulu kalau dimarahin orang tuanya, jangan jawab, ngangkat wajah, mandang orang tuanya, pamanggi, takut kualat, betul? Anak sekarang, orang tua baru ngomong satu baris, sudah ngajak satu kaset plus kusuh. Dulu waktu kita masih kecil mas, kalau bandel, orang tua cuma gini aja loh, kasih isyarat. Sudah paham kita. Anak sekarang, bandel, kita begitu. Diam-diam, apa diam-diam? Krisis amat. Kalau dulu anak-anak ngegangin sholat, itu dipanggil sama ayahnya, sini ya, kamu duduk. Tahu tidak ada apa yang akan Allah berikan buat orang yang meninggalkan sholat? Ada satu neraka, itu namanya Safar. Orang yang akan meninggalkan sholat dapat hadiah grand prize berupa neraka ini. Dikodok, dibakar, tapi sebelum dapat neraka ini, dia akan dikasih Allah, ada namanya voucher tambahan. Apa itu? Sepasang sendal yang akan dibakar di tiga kerak jenis neraka yang berbeda. 3000 tahun dibakar di kerak neraka yang berbeda. Neraka pertama 1000 tahun digodok sendal itu. Begitu diangkat panasnya berubah, saking panasnya menjadi kehitam-hitaman. Dibenamkan di neraka kedua, dibakar 1000 tahun kedua, dengan 2000 tahun diangkat sendal ini, lalu berubah warnanya menjadi kemerah-merahan. Nah hati-hati nah. Yang ketiga, Allah suruh malaikat angkat sendal ini, dibenamkan di neraka jahanam paling dalam selama 1000 tahun ketiga, ketat 3000 tahun. Begitu diangkat warnanya berubah menjadi keputih-putihan, hitam, merah, putih. Lalu sendal ini dibawa malaikat dari sebelah kanan. Orang yang suka meninggalkan sholat menabil dari sebelah kiri. Jarak orang dengan sendalnya itu 500 tahun nak perjalanan akhirat. Jauh nak 500 tahun ini. 500 tahun kehidupan dunia, akhirat cuma setengah hari saja. Lalu bagaimana jarak 500 tahun ukuran akhirat? Itu jauhnya luar biasa. Tapi saking jauhnya, sendal ini mengeluarkan asap uap yang sangat dahsyat panasnya, menghampiri sasarannya, baru kena uapnya jarak 500 tahun mengalir padanya. Diciptakan lagi oleh Allah, maju lagi kena uapnya, meleleh lagi tubuhnya, 500 tahun sudah tersisa, baru kena uapnya, belum ditempelkan dengan kakinya. Dulu kita dikasih cerita hadis di Pak Manis, langsung gemetar besok gak berani sholat. Anak-anak sekarang gak sholat, kasih cerita-cerita yang begini, dia cengar-cengir sambil berkata, terus gak harus bilang wajar Indonesia di banyak bencana dan musibah. Dulu kita yang diatur orang tua, sekarang anak ngatur orang tua. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Lalu para sahabat mendengar hadis ini bertanya kepada Nabi, wa inna tarakuza yawmin mi'ata marrah. Wahai Nabi, bagaimana kalau kami memandang wajah ibu dan ayah sehari 100 kali, apakah dapat 100 kali juga haji mabrur? Nabi menjawab, qala na'am, Allahu akbar wa atiyah. 100 kali juga kamu akan dapat pahala bagaikan haji yang mabrur di sisi Allah. Murah meriah ada dalam rumah, kok enggak pernah kita manfaatkan ya? Kita sibuk daftar haji yang lama nantrinya. Tahu gak mas, haji plus itu nunggunya berapa lama? 4 tahun paling cepat. Harganya ratusan juta. Tahu haji reguler nih nunggunya berapa lama? Jakarta 13 tahun. Palembang 15 tahun. Padang 20 tahun. Medan 25. Makassar 30 tahun. Daftar tahun ini 30 tahun lagi baru bisa berangkat. Dengan satu syarat, kalau gak keburu rojiun. 30 tahun siapa yang bisa dapat, betul? Makanya Departemen Agama dari tahun-tahun kemarin akan menerapkan aturan main baru. Yang sudah pergi haji satu kali, dilarang pergi haji kembali. Biar kasih jatah buat yang belum kebagian berangkat. Yang sudah pergi haji satu kali, dilarang pergi haji kembali. Termasuk haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin. Motor haji ketiga. Karena enggak mau kalah dengan tetangga. Ini kan guri-guri. Banyak orang sibuk mengejar surga di luar lupa dengan yang di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan heran kalau ada penceramah lagi ceramah suka biasanya itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Yang kedua, saya pernah menegur sekelompok anak-anak muda yang sibuk mendatangi makam-makam keramat. Semua makam-makam keramat jauh-jauh tengah malam didatangi. Batu nisan diculik. Dipeluk-peluk tanah dikuburin. Saya panggil mereka, sini saya. Sebelum kalian berbuat ini, saya termasuk orang yang dulu gila-gila. Malam-malam saya tajabin. Ternyata saya sadar, bodoh sendiri. Ngapain dari keramat di luar? Kalau keramat dalam rumah, keramat hidup tidak pernah didapatkan. Silaturahim itu yang hidup dulu, lalu yang mati. Kalau yang mati, cukup bacain doa, mereka sudah senang. Kalau tidak percaya, siapa yang mati dulu? Kita doain. Silaturahim itu yang hidup dulu, lalu yang mati. Saya yakin yang punya kuburan, tidak kepengen kuburannya dibikin-bikin begini. Saya panggillah mereka, di sini kamu deh. Daripada kamu nyium-nyium batu nisan nih, pertanyaan saya, jawab yang jujur. Apa kamu pernah mencium kering ayam? Yang siang malam bermandikan keringat kemudian hidupmu. Kepala ayam jadi kaki, kaki ayam jadi kepala. Hati ayam kita selalu punya doa. Ya Allah, jadikan anakku nasibnya lebih baik, ya Allah, dari nasibku. Berapa banyak ayam bisa membuat anak jadi orang, namun tidak sedikit anak membuat ayamnya jadi budak. Dek, daripada kamu meluk-meluk batu nisan ini, kamu pernah enggak meluk ibumu? Siang malam loh ibumu itu memeluk kamu dalam dekapannya. Betapa hebat jihad ibu. Lihat kalau dia bangun tidur, boro-boro dia mandi, kita dulu yang dimandikannya. Sampai kadang-kadang dia enggak mandi-mandi. Lanjut anak-anak maizat kan? Lihat ibu kita itu bangun tidur, boro-boro dia makan, kita dulu yang dikenyangkannya. Betul Lihat ibu kita begitu malam datang, Pak, dia tahan rasa ngantuknya. Walaupun dia ngerti, dia tahan rasa ngantuknya. Kita dulu yang dirinya bobokkannya. Begitu anak sudah tidur, ibu tidak akan pas menyusut. Dia masih tetap sibuk menjaga anaknya dari gigitan seekor nyamuk saja. Haram seekor nyamuk kalau berani menyentuh tubuh anak. Hebat jihad ibu kita. Seorang ibu bisa membahagiakan 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ibunya. Tidak sedikit, Mas, ibu siap mati demi anak, namun sedikit sekali anak siap mati demi ibunya. Maka saya selalu ingin menyampaikan ini buat anak-anak yang seperti kakak yang lupa dengan kulitnya. Ingat, ibu mengandan keluar kamu, kamu mengandan apa bisa keluar ibu. Benar kan, kira-kira? Ibu mengandan keluar apa? Anak, anak mengandan keluar apa? Kok sedih maksudnya? Daripada ngurusin keramat di luar, urusin dulu keramat hidup. Percaya enggak kalau orang tua kita itu lebih keramat dari keramat manapun. Saya buktikan satu contoh saja. Saking keramatnya yang namanya orang tua itu, jangan kan mendoakan, Pak. Nyumpahin aja jadi doa. Nyumpahin aja jadi doa. Saya masukkan dalam buku saya ada kisah yang dahsyat. Seorang imam besar Masjidil Haram, namanya Imam Sujais, dulu pernah disumpahi ibunya. Imam Sujais ini suaranya merdu, Mas. Kalau dia mimpin sholat baca surah, suaranya bikin orang terseduh-seduh dengarnya. Suaranya merdu, imam besar Masjidil Haram, namanya Sujais. Mau dengerin suaranya? Mau dengerin? Ah, kira-kira suaranya begini, kira-kira ya. Namanya Imam Sujais. Tinggalnya di Mekah. Itu imam besar Masjidil Haram, suaranya merdu. Kira-kira begini suaranya. Tidak mengapa. Namanya siapa? Imam Sujais. Suaranya mampu. Kalau orang dengar bisa tersedih-sedih. Kira-kira bukan suaranya. Istirahat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Kira-kira begini. Dulu waktu belum jadi imam, dia pernah disumpahi ibunya karena berbuat satu kesalahan. Lalu ibunya kesal. Apa kata ibunya? Sujais, kamu sudah bikin kesalahan fatal. Ibu terluka. Kamu ibu sumpahi nak. Sujais nangis. Ibu please jangan disumpahi. Didoain aja manjur, apalagi sumpah. Ibu sumpahi kamu nak. Jadi imam besar Masjidil Haram. Akhirnya sumpah jadi doa. Makanya mohon maaf yang punya anak, kalau kesel sama anak, itu fitrah manusia. Tapi hati-hati dengan omongan. Kadang-kadang begitu kesel gak kontrol omongan, anak kita cengeng. Kamu cengeng banget ya? Hampir besar yang tanya jadikan mental cengeng. Itu jadi doa. Jadi nakal. Setan. Jadi setan. Mulutmu adalah harimau. Makanya kemarin, Pak, untung saya keburu cepat-cepat untuk mulut istri saya. Ketika anak saya yang pertama namanya Muhammad Fahri Al-Habsyi, umur 6 tahun, doain ya, biar jadi anak soleh. Saya berharap banyak dengan anak saya yang pertama ini, karena dia waktu lahir itu ada keanehan. Waktu lahir ada keanehan, anak laki-laki satu-satunya. Waktu lahir ada keanehan. Keanehannya apa? Begitu keluar dari rahim ibunya, itu lemak masih menempel di mana-mana. Saya adangkan, saya komatkan, itu dengan azan, dengan komat, matanya langsung melotot. Saya langsung merasakan, berarti dia sudah merasakan seturunan azan. Hari kedua saya makin semangat. Saya azanin, saya komatin, dia tersembunyi. Hari yang ketiga yang hebat, selesai azan, selesai komat, dia nanya, di mana tempat duduknya? Baik, kalimat tadi. Anak saya main bola dalam rumah, Mas. Lalu nendang bola, mencari lampu kristal milik istri saya, lampu kesayangannya. Main bola dalam rumah kurang banyak. Istri saya kesal, marah, teriakin. Fahri, kau ini anak yang ban. Maksudnya mau bilang bandel, tapi baru ban, belum tahu. Saya keburu nutup. Mama mau bilang bandel ya. Hati-hati loh, itu jadi doa. Kalau nanti anak dibikin dari bandel, kita yang kewalahan. Lampu masih ada yang jual, bisa dibeli. Tapi merubah karakter anak yang dari kecil kita sumpahi dengan doa yang jelek, butuh kesabaran untuk merubahnya. Urusan laki-laki, serahkan kepada laki-laki saya. Karena saya suka bola, karena saya hobi bola. Saya pernah diundang di salah satu stasiun TV, ketika timnas kalah-kalah terus. Ada pengalaman bola, ada politikus, ada artis, terakhir dari kalangan ulama. Ketika saya ditanya, Ustaz Al-Hashi, kalau jadi pelatih timnas ada jurus-jurus apa? Saya sedikit berbeda dengan yang lain. Saya bilang, saya termasuk orang yang tidak sependapat dengan komentator yang tadi. Buat apa naturalisasi kalau masih tentara? Emang 270 juta penduduk Indonesia tidak ada yang bisa main bola? Betul tak? Malaysia itu hanya 27 juta, tapi kok bisa ya individu-individu unggul? Buat apa pelatih mahal-mahal dari luar negeri kalau masih tertekan? Kalau saya jadi pelatih, saya punya jurus itu. Tidak ada kebobolan. Saya akan atur penyerangnya jangan terlalu banyak. Cukup 2 orang, 3 orang. Tapi yang perlu dimanjakin, penjaga gawang. Harus kebobolan terus. Saya panggil anak saya tadi. Pani, tangan ke sini nak. Iya, Bu. Tahu kesalahan kamu apa? Menjelang lampu kesayangan mama. Kenapa dibecerin? Gak sengaja. Kalau begitu, aku yang sumpahin kamu. Yang pertama, jadi ulama besar yang terlatih. Yang kedua, aku yang sumpahin kamu punya perusahaan lampu kristal. Siapa tahu dari doa. Makanya mulai sekarang, kalau gak salah anak, sumpahin dari kiai, ulama, orang soleh, orang yang ulama, tawaduk, dan mawar, insya. Baik. Dan bisa yang lepas tuntas di hutus saya. Melihat. Yang ketiga, sudah berapa tadi dua ya? Yang ketiga, di antara kebodohan kita, maaf pak, membahagiakan orang lain bisa, menciptakan kebahagiaan untuk orang tua tidak bisa. Saya ketemu di kota yang berikutnya seorang anak nangis-nangis sikap ibunya mohon agar ibunya mendoakan dia biar dapat pekerjaan. Lalu ibunya mendoakan dia sikap cerita dia dapat pekerjaan yang dia dambakan. Satu bulan dia bekerja, dapat gaji pertama. Siapa yang lebih dulu dia terakhir? Ibunya, ayahnya, bukan, tapi yang lebih dulu dia takbir, teman-teman dan pacar. Di antara kebodohan kita, orang lain kita bisa bikin tersenyum. Kenapa ayah ibumu kau buat meneteskan air mata? Orang lain kau bikin bahagia, ayah ibumu kau buat menderita. Maaf lahir batin, buat apa sama orang baik, sama orang tua, hina. Lebih baik maaf begini, buat apa mulia di luar kalau hina di hadapan orang tua? Lebih baik hina di luar asal mulia di hadapan ayah ibu kita, betul? Kita ini kadang-kadang begini mas, sama teman gak pelit sama orang tua, pelitnya kayak 17 setan. Sama orang, sama pasangan gak hitung-hitungan untuk orang tua, kok selalu ada kata hitung-hitungan? Maaf kalau mau dihitung jasa ayah ibu kita, maka nyawa tidak akan bisa membayarnya. Saya tutup pengajian hari ini dengan sebuah kisah yang sangat dahsyat yang ada dalam buku saya, salah seorang sahabat Nabi. Nanti ada di buku saya. Beli kan? Alamak, kita diceritain semoga di buku. Nanti yang beli buku tak kasih tanda tangan langsung, Pak. Dan mohon doanya, penjualan dari infak penjualan buku ini, kita akan alokasikan untuk pembangunan pondok pesantren kita di Purwakarta. Ada 5 hektar kita baru dapat tanah di sana. Itu namanya Yayasan Yatim Du'afa Indonesia. Semua anak yatim du'afa gratis di sana sampai dia hafal Quran dan dia akan pilih silakan mau ke Mekah, Madinah, Yaman, Mesir gratis. Nanti saya akan merekomendasikan surat beasiswanya. Kenapa harapannya? Biar mereka pulang, mereka bisa membangun harga diri keluarganya yang selama ini dipandang oleh masyarakat di kampungnya dengan sebelah mata. Anaknya jadi orang, pak, biar orang tuanya terangkat derajatnya. Betul? Saya percaya ini hari bantu orang, besok kita yang dibantu orang. Kalau tidak kita anak-anak juga, kita akan merasakan benih kebaikan yang kita tanam. Saya tutup pengajian ini dengan sebuah kisah dahsyat yang ada dalam buku saya. Dahulu ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Siapa namanya? Ketika musim haji, Abdullah bin Umar sempat menangis memandang ke arah Ka'bah karena melihat seorang anak muda dengan susah payah menggendong wanita tua di atas lehernya. Lalu Umar terkagum-kagum pak seraya bertanya, nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu nak? Ibuku. Ibumu? Iya. Hebat kamu ya nak? Apa yang hebat? Aku lihat kamu gendong ibumu tiap hari seperti itu. Betul. Kamu lalui padang pasir yang panas dan terik. Iya. Kakimu sampai berdarah-darah. Betul. Kamu Ka'bah. Benar. Kamu putarin Ka'bah, tawaf 7 kali putaran, ibumu selalu di lehermu, itu tiap hari kamu kerjakan. Insya Allah, anak yang soleh kamu, nah. Saya Umar belum pernah bikin sedahsyat itu, nah. Lalu anak muda tadi balik bertanya sambil menangis, Umar, apakah dengan cara aku gendong ibu saya di leherku? Setiap hari aku hantarkan ibuku ke Ka'bah, aku lagi pada pasir yang panas dan terik, kakiku ini sampai berdarah-darah. Aku putarin Ka'bah 7 kali putaran tawaf, ibuku ada di leherku. Tiap hari aku bersempatkan itu untuk ibuku. Apakah ini sudah bisa membayar jasa-jasa ibuku? Umar menangis lalu berkata, 1000 kali kamu gendong ibumu di lehermu, 1000 kali kamu bawa ke Ka'bah, 1000 kali kamu lari pada pasir yang panas dan terik, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kamu muterin Ka'bah, tiap hari sekalipun tidak akan pernah bisa membayar satu tetes darah ibumu yang pernah keluar ketika melahirkanmu. Kalau satu tetes darah ibu saja belum bisa kita balas, pertanyaannya, wahai saudaraku, bagaimana cara menghapus luka yang sempat tergoreskan yang ada di hatinya, yang sampai dia tutup mata menghadap Allah? Dia membawa murka kepada kita dan belum memaafkan dan meridhoi kita. Istighfar kepada Allah. Maka untuk beberapa menit ke depan, saya mengajak semuanya dari sini, tundukkan kepala, kita bermuhasabah saja. Hadirkan ayat ini untuk 2-3 menit ke depan. Lupakan urusan duniawimu segera. Bayangkan wajah ayah ibumu dari hatimu yang paling dalam. Wahai engkau yang mencintai ayah ibunya, panggil nama ayah ibumu dari hatimu yang paling dalam. Rasakan langkah ayahmu saat ini menghampiri dirimu. Rasakan kecupan manis yang pernah mereka berikan di keningmu. Lalu tanya hatimu, seberapa sering kau memuliakan mereka dengan ciuman, dengan kecupan, dengan pelukan. Orang tua masih hidup, kita malas betul mencium-ciumnya. Tapi kenapa ketika mereka sudah tiada, kita sibuk mencium-cium batu nisan mereka? Padahal ayah dan ibu, ketika mereka bangun tidur, mereka tidak pernah lupa mencium-cium dan memeluk kita. Sejelek apapun kita, sejahat apapun bentuk tubuh kita, ibu ayah tetap membanggakan kita. Tapi lihat ketika orang tua sudah tua renta, kita kadang-kadang malu membanggakan mereka. Ya Allah, begitu bodoh diri kami ini, ya Allah. Tangan orang kami cium-cium, tangan orang tua tidak kami muliakan seperti itu. Kepada orang kami minta doa, tapi kepada ayah ibu kami tidak pernah meminta doanya. Saudaraku, istighfar, kau yang ada di tempat ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya. Istighfar kepada Allah, kalau engkau pernah memusuhi ayah ibumu. Istighfar kepada Allah, kalau engkau pernah mencuri milik mereka. Istighfar kalau engkau pernah membentak mereka. Istighfar kalau engkau pernah memukul mereka. Istighfar kepada Allah. Kalau saat ini ayah ibu jasadnya sudah terbenam dalam kubur, siang malam ibu kita menangis-nangis memanggil nama kita di hadapan Allah. Tapi sedikit pun kita tidak pernah mengenang ibu dan ayah kita dalam renungan doa-doa kita setiap harinya. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami, ya Allah. Tetapi bila seseorang itu akan tahu betapa berharga ayah ibunya nanti ketika ayah ibu sudah meninggalkan kita selama-lamanya. Berbahagialah anak-anak yang masih bisa hidup bersama ayah ibunya. Berbahagialah anak-anak yang masih bisa diizinkan Allah mencium pipi dan kening ayah ibunya. Berbahagialah anak-anak yang masih beribadah haji dan umroh bersama orang tuanya. Berbahagialah anak-anak yang masih bisa makan bercanda dengan ayah ibunya. Siapa yang mengira pulang dari tempat ini orang tua kita dipanggil menghadap Allah? Yang kita lihat di hadapan mata kita hanya sekujur jenazah yang lesu dibalut dengan kain kapan putih. Kalau ini sudah ada di hadapan kita, maka tidak ada lagi kesempatan kita bisa mendengar nasihat mereka. Tidak ada lagi kesempatan kita bisa makan dan bercanda dengan mereka. Di masa kecil ayah ibu sering memandikan kita, mungkin besok kita yang akan memandikan jenazah ayah ibu kita. Di masa kecil ayah ibu sering menggendong kita, siapa yang mengira mungkin besok kita yang akan membopong jenazah ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah. Menangislah wahai saudaraku, jika tangis ini telah menjadi bukti kompak kita kepada Allah, biarkan air mata itu keluar dari mata kita agar bisa menjadi penyelamat kita dari siksa Allah. Karena Rasul pernah berjanji, mata yang selalu menangisi dosanya akan diharapkan disentuh api neraka. Ya Allah, ya Allah, panggil nama ibu dan ayahmu wahai saudaraku. Bayangkan dosa-dosa apa yang pernah kau perbuat kepada mereka. Ayah, maafkan kami ayah yang belum bisa membayar setetes keringat jihadmu dengan pengorbanan. Ayah, maafkan kami yang belum bisa menghapus setiap keriput yang ada di wajahmu dengan kebaikan. Ayah, maafkan kami yang belum bisa membayar setiap langkahmu yang tertati-tati dengan pengorbanan dan perjuangan. Ibu, maafkan kami yang belum bisa pandai bersyukur kepadamu. 9 bulan ibu mengandung kita dalam kandungannya. 9 bulan itu juga kita sudah menyiksa nisa ibu kita dalam perutnya. Padahal ibu begitu hebat pengorbanannya untuk kita. Tidak sedikit ibu sering berkata kepada dirinya, ya Allah, kalau aku harus tutup mata selama-lamanya aku siap. Ya Allah, aku ridho, aku ikhlas. Asal 1 detik saja ya Allah, engkau izinkan aku mendengar suara bayi yang keluar dari rahimku. Ibu, maafkan kami yang belum bisa membayar tetes keringatmu dengan jihad dan kematian. Maafkan kami yang belum bisa membayar setiap tetes darahmu yang keluar ketika melahirkan kami dengan kemuliaan. Ya Allah, kami mohon dengan penuh kerendahan hati di tempatmu yang indah itu, jangan engkau cabut pun nyawa ayah ibu kami, ya Allah. Jangan engkau panggil mereka, ya Allah. Jangan engkau pisahkan kami dari syurga kami yang dekat ini, ya Allah. Bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan ridho-Mu kalau kami belum bisa mendapatkan ridho ayah ibu kami? Bagaimana kami mungkin kami bisa mendapatkan syurga-Mu kalau syurga yang engkau pimpinkan di rumah kami dekat dengan kami? Saat ditutup mata belum kami dapatkan, ya Allah. Ya Allah, jangan kau jatuh ke mereka, kami mohon, ya Allah. Sampai kami bisa mendapatkan ridho dari lisan mereka, sampai kami mendapatkan, sampai kami bisa membuat mereka tersenyum dan akhlak kami yang indah, ya Allah. Panjangkan umur mereka, panjangkan umur kami, agar kami bisa membahagiakan mereka di dunia, ya Allah. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami. Luaskan kubur mereka, hujani dengan rahmat dan maghfirah. Kami rindu, ya Allah, ingin bisa memeluk mereka kembali. Kami rindu, ya Allah, ingin bisa mendengar suara mereka. Kami rindu, ingin bisa mencium pipi dan kening mereka, ya Allah. Kami hanya punya satu permintaan dan harapan, ya Allah, kepada-Mu, kelak bangkitkan kami bersama mereka di dalam surga-Mu bersama Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Mulia, muliakan ayah ibu kami, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ayah ibunya, temukan keajaiban dari Allah. mengatakan kepada ayah ibu, ayah, sejak saya dilahirkan sampai sekarang, kalau masih ada goresan luka di hati ayah dan ibu, dan ayah belum memaafkan saya mohon maafkan saya, ridhoi saya. Pastikan ridho itu keluar dari lisan mereka. Kalau mereka bilang, nah aku ridho kepadamu, angkat tanganmu, katakan kepada Allah, ya Allah, aku titipkan semua doa di hatiku ini, kusulitkan di antara ridho ayah ibuku untuk mendapat ridhomu. Karena Rasulmu yang menjadi ridhomu adalah ridho orang tuaku. Buktikan semua doamu akan dikabulkan oleh Allah. Kunci sukses kita dekat, jangan cari yang jauh sebelum dapat yang dekat. Saya akan kasih manusia yang banyak dosa, miskin ilmu, miskin amal, miskin akhlak, doakan saya biar bisa berbakti dengan orang tua saya, yang bisa bermanfaat bagi semuanya. Satu buku saya hadiahkan buat anak yang sangat cinta dan saya kepada ayah ibunya. Mas, mas, mas. Pak Anies, ini mohon maaf, dia ngomong, mas. Ya, ini yang pakai kalung, kalung. Dua orang boleh maju, bapak yang satu yang maju. Paling belakang kisah terang. Biar saya belajar dari ilmu tafsir yang ada di depan saya. Saya kalau pulang ke rumah, orang tua saya di Palembang. 2005 saya hijrah ke Jakarta. Saya berangkat dari keluarga tidak mampu. 25 tahun usia saya masuk ke Jakarta. 25 tahun orang tua saya tidak punya, belum punya rumah sendiri. Pindah dari sewa kos di Bijeng. Begitu saya ditakdirkan oleh hijrah ke Jakarta, rezeki saya sedikit bertambah. Saya pasang niat, Pak. Saya tidak akan beli rumah di Jakarta sampai saya berhasil beli rumah dulu buat ibu dan ayah saya. Yang kedua niat saya tidak akan mau beli kendaraan sampai saya belikan dulu kendaraan yang terbaik buat ayah ibu saya. Dan yang ketiga, saya tidak mau pergi haji. Kalau ke orang tua dulu saya hajikan. Ternyata orang tua saya bilang, nah, pertama, kedua, kami siap terima dua. Tapi haji, kita bareng anak. Alhamdulillah bisa bareng. Paling nikmat dalam hidup saya ini, satu yang saya rasa tempat. Ya, tidak akan ada yang bisa membayar kenikmatan itu. Ketika saya pergi haji bersama ayah ibu saya di Arafah, tempat yang mustajab, saya memeluk ibu dan ayah saya. Saya mohon ampun dan ridho, dan di situ saya mendengarkan kata ridho yang ayah ibu keluarkan. Di situ saya merasakan itulah harapan saya, kebanggaan saya. Semua ini semua. Maka kalau masih punya waktu untuk membahagiakan orang tua, jangan sibuk membahagiakan orang lain. Assalamualaikum, saudara. Ajarkan kepada kami semua apa yang membuat antum manis. Saya teringat sama ibu saya, Pak. Ibu sekarang sakit sekarang. Saya juga belum bisa membahagiakan ibu bapak saya. Ya, saya mendengar Ustaz segini saya langsung yang bisa bagus. Kalau orang tua lihat anak sakit, orang tua tidak pernah mau satu detik pun berpisah dari anaknya. Tapi di antara kebodohan kita, kenapa ketika orang tua sakit kita lebih sering mumpul dengan teman-teman kita? Orang tua ketika dapat bahagia, dia rela berbagi kebahagiaan dengan kita. Tapi ketika susah, dia coba untuk menutupi sendiri. Nanti baca bukunya, insya Allah makin kaya nanti dia hanya ibu. Saya kasih buku, kadang-kadang ada di kaya. Dan semua yang setelah baca buku ini memberikan testimoni bagi saya. Semuanya pak, testimoninya menangis dan luar biasa. Yang punya cerita, ngomong dulu biar kita bisa lebih dekat. Saya dibikin cerita sama anak Ustaz_Al-Hashi. Silakan ada pertanyaan apapun kita belajar bersama-sama. Ada cerita apapun orang tua kembali ke saya. Dan itu akan menjadi buku saya berikutnya. Belajar dari kisah. Banyak kisah-kisah orang pak luar biasa. Saya punya teman pak di Indonesia ini, orangnya kecil, hitam, jelek, gak pernah laku. Lamar pekerjaan di mana-mana ditolak karena rata-rata kan apa namanya itu, pada pilihan namanya performer ya, yang penampilan yang dinilai otak nomor 2. Dia ngelamar anak orang di ejek karena dianggap bakal merusak keturunan. tapi karena anak ini sayang dengan ibunya, Pak, berbakti luar biasa. Tiap malam ibu yang mendoakan dia. Subhanallah, Pak, karena di luar ini dia buka internet, dapat lowongan pekerjaan, ada perusahaan minyak di Mesir sana, butuh tenaga. Dia melamar di perusahaan minyak di Indonesia, digaji cuma 4.500.000, itu ditolak. Begitu dia melamar di Mesir, diterima, Pak, satu-satunya kalau gak salah dari Asia diterima ke sana Mesir. Itu gajinya berapa? 45 juta langsung. Begitu dia setahun kerja di Mesir, ibunya dibawa ke sana, Pak. Gak mau pisah dengan ibunya, ibunya janda tua, diajak ke sana. Gak sampai setahun dia ditaksir sama wanita Mesir. Padahal dia jelek, hitam, secara fisik di Indonesia gak laku, di Mesir laris manis. Di anggap peninggalan teman. Ada cerita sama saya begitu pula, Mas, kamu kok dapat cantik begini, gimana ya? Yang nolak kamu di kampung, mami lihat istri kamu belum sejuk bukunya. Itulah Ustaz, buat dari berbakti sama orang tua. Subhanallah, sama kayak orang barat ganteng yang di Indonesia yang bisa dimana? Yang kayak kita bingung. Dalam bro, saya waktu ke Mesir, dianggap sisa-sisa teman saya. Barang langka, barang unik, kan mahal di mana-mana barang unik. Oh, rebutan, istrinya putih luar biasa. Minum kopi lewat, kelihatan, Pak. Makanya luar biasa, Pak. Berbakti sama orang tua luar biasa. Nanti baca buku saya sendiri, banyak kisah nyata saya antara ibu saya. Kali ini hari saya kasih ibu saya satu, besok langsung diganti Allah 10. Nanti baca, Pak, yang nanti dapat buku tersebut. Terima kasih banyak. Jangan lihat bukunya. Agen kalian 3 tahun setengah saya tulis ini. Sampai nanti. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, tapi ingat bukunya di sana tidak banyak, sedikit tapi berdasarkan salah. Terima kasih banyak. Jaga keramat itu dengan keramat kain untuk dapat keramat yang begitu. Baik, kami jumpa. Insyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah.